الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخواتي في الدين حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid dan kita masuk pada bab yang baru. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab barang siapa yang mencela sesuatu yang terkandung di dalamnya zikrullah ataupun Al-Qur'an ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam ay faqad kafar, maka dia telah kafir. Fa munasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya al-istihza'u bid-din abillah Abi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mencela, mengejek agama, syariat ataupun Allah dan Rasulnya, ini merupakan kekufuran yang menafikan al-iman. Dan barang siapa yang terjatuh di dalamnya, maka dia kafirun murtad aniddin, dia kafir keluar dari agama. Wadhalik, dan hal itu dikarenakan hadaddin, agama ini mabniun ala ta'zim, dibangun di atas pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemuliaan terhadap syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mencela, mengejek, menjadikan hal-hal tadi sebagai bahan olok-olokan atau candaan, maka dia menafikan dasar dari agama ini, yaitu ta'zim. Ta'zimullah, wa ta'zimu syariati, wa ta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbuatan ini dibahas di dalam kitab Tauhid, karena perbuatan ini menafikan Tauhid secara dasarnya, menafikan iman secara dasarnya. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu man hazala bi syai'in, bab barang siapa yang bercanda, mengejek, mengolok-ngolok sesuatu yang terkandung di dalamnya zikrullah, mencela Allah subhanahu wa ta'ala ataupun mengejek Allah subhanahu wa ta'ala, awil Qur'an ataupun Al-Qur'an, mencela ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakannya sebagai bahan lelucon, bahan guyonan, awil Rasul ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasul, mengejek dan menjadikan Rasul sebagai bahan candaan, bahwa kafir, maka dia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dipersyaratkan ketika seorang itu mencela atau mengejek Allah, syariatnya, ayat-ayatnya ataupun Rasulnya, tidak dipersyaratkan seorang itu bersungguh-sungguh di dalam mengejeknya, yakni betul-betul merendahkan, betul-betul dalam niatan untuk merendahkan, tidak dipersyaratkan hal tersebut. Walaupun seorang itu bercanda, yakni tidak sungguh-sungguh, bergurau dalam hal tersebut, di dalam istihza, merendahkan, mencela, mengejek, hal-hal yang kita sebutkan tadi sudah terjatuh di dalam kekafiran. Sehingga tidak dipersyaratkan sekali lagi dalam perbuatan ini yang menjadikan seorang itu murtad anidin, tidak dipersyaratkan seorang itu betul-betul bersungguh-sungguh. Al-jad, seorang yang bersungguh-sungguh, betul-betul ingin mencela, mengejek, merendahkan Allah, syariatnya ataupun Rasulullah SAW. Bahkan ketika seorang itu hanya bercanda saja, tidak sungguh-sungguh, namun terkandung di dalamnya olok-olokan, pengrendahan, intiqas lillah au li ayatih au li rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Sama saya di insyaallah bayanuhu, sebagaimana insyaallah nanti kita akan bahas di mana di dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bergurau, main-main saja. Yakni ketika mencela Rasul dan para sahabatnya, mereka tidak sungguh-sungguh. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udzur tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi perbuatan mereka sebagai kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah ataupun dengan ayat-ayatnya ataupun dengan rasulnya kalian itu menghina, mengolok-olok? La ta'tadhiru, janganlah kalian itu meminta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya seorang yang mencela, merendahkan agama, walaupun itu hanya gurauan saja, bercanda saja, tidak sungguh-sungguh, dihukumi sebagai kekafiran. Nah, tapi kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannifu rahimahullah ta'ala fi hadzal bab. فقال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum, dan apabila engkau tanya kepada mereka, wahai Rasul, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, maka niscaya mereka akan mengatakan, kami ini hanya semata-mata bercanda, bermain-main, yakni tidak bersungguh-sungguh ketika mencela Rasul dan para sahabatnya. Maka kata Allah, qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian itu mengejek, mengolok-olok? La ta'tadhiru, janganlah kalian itu meminta udzur kembali. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya terkait kejadian beberapa orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, yakni dari kalangan qil al-munafiqin, dikatakan mereka dari kalangan orang-orang munafiqin au dhi'aful iman, atau orang-orang yang lemah keimanannya. Ketika mereka tidak mengikuti perang Tabuk, mereka justru mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, ma ra'aina misal qurra'ina ha'ula, kita tidak pernah melihat semisal penduduk atau masyarakat kita ini. Arghaba butunan, wala akdaba al-sunan, wala ajbana inda liqa. Orang yang paling rakus, paling dusta lisannya, begitu pula paling penakut ketika berperang. dan yang mereka maksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mencela dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ahlul iman. Yang di mana tuduhan tersebut pada hakikatnya sama sekali tidak pantas disematkan kepada Rasul dan para sahabatnya. Bahkan Rasul dan para sahabatnya sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang paling zuhud, paling wara', ab'adun nasi 'anid dunya. Mereka adalah orang yang paling jauh dengan cinta dunia. Begitu pula mereka adalah orang yang paling jujur. Serta mereka adalah orang yang paling pemberani ketika berperang. Namun, celaan orang-orang munafikin ini kepada Rasul dan para sahabatnya, malah yang lebih pantas itu disematkan kepada mereka sendiri. Mereka yang mencela, mereka yang mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka mereka itulah orang-orang yang paling rakus, paling cinta dengan dunia. Begitu pula mereka adalah orang-orang yang dusta lisannya, orang-orang munafikun, mereka adalah akdzabun nas. Mereka yatadhahar bil iman, yatadhahar bil islam. Mereka menampakkan seakan-akan mereka di atas keimanan, di atas keislaman bersama kaum mukminin, muslimin. Namun ternyata mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka tampakkan. Mereka dusta. Mereka menyembunyikan kekufuran di dalam kalbu-kalbu mereka. Begitu pula orang-orang munafikin adalah orang-orang yang paling banyak udur ketika berperang. Mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan udurnya, menyampaikan alasannya dengan berbagai macam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa menerima udur. Tapi orang-orang munafikin rata-rata mereka adalah orang-orang yang paling penakut ketika berperang. Nah, maka ketika obrolan ini atau celaan ini terdengar oleh sebagian sahabat, dikatakan yaitu Auf bin Malik, maka Auf bin Malik mengatakan kepada mereka, orang-orang yang mencela Rasulullah dan para sahabatnya, kadzabtu, kalian ini dusta, walakinnakum munafiqun, namun kalian ini adalah orang-orang munafik. Betul-betul aku akan khabarkan, aku akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani perbuatan kalian ini akan dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika salah seorang sahabat tadi ingin mendatangi Rasul untuk melaporkan celaan sebagian orang-orang munafikin, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya terlebih dahulu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya lebih dahulu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang munafikin ini mereka mendapatkan khabar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui apa yang mereka lakukan berupa celaan kepada Rasul dan para sahabatnya, mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap-siap menaiki kendaraannya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna nakhudhu wa natahadatsu haditsa raqab naqta'u bihi 'anan at-tariq. Wahai Rasulullah, kami ini hanya bercanda, main-main, dan sungguh-sungguh. Ya, ini ketika mencela, mengejek, memperolok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka beralasan bahasanya mereka tidak sungguh-sungguh, cuma bercanda saja. Kita ini seperti orang yang mengobrol ketika dalam perjalanan. Ya, ini seakan-akan mereka mengatakan yang namanya orang kalau dalam perjalanan ngobrolnya mesti ngawur. Terkadang ngawur. Ini orang yang ketika mengobrol di dalam perjalanan, naqta biha anana au ana asir. At-tariq, untuk menghilangkan kepenatan ketika perjalanan, ya untuk bergurau saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima alasan itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghajar mereka. Dalam arti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mereka sama sekali dan tetap menaiki kendaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang baru kita baca ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengulangi ayat ini terus-menerus. Dan mereka orang-orang munafikin yang mencela Rasul dan para sahabatnya, mereka terus menyampaikan udzur sampai dikatakan salah seorang dari mereka tersandung batu dan kakinya berdarah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tidak memperhatikannya. Tetap tidak menggubrisnya walaupun kakinya sampai berdarah, walaupun orang tadi sampai jatuh. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memperolok-olok beliau dan para sahabatnya. Naam. Maka asyahid dari ayat ini yang berkaitan dengan bab, ayat ini menunjukkan bahwasanya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela ahlul iman, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ini merupakan riddah wa kufur. Begitu pula mencela Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya asy-syar'iyyah, begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan riddah wa kufur. Dan adapun mencela ahlul ilm, orang-orang yang berilmu atau orang-orang saleh atau aulia Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang mencela orang ahlul iman, mencela kaum muslimin, mencela kaum mukminin atau mencela orang-orang saleh dikarenakan agama yang mereka berpegang teguh padanya, karena agamanya yang mereka pegang dengan kokoh, maka la syak ini termasuk al-istihza'u bid-din, termasuk yang diancam di dalam ayat ini. Merupakan riddah wa kufur. Merupakan riddah wa kufur. Seperti kalau kita melihat orang-orang kafir, terkadang mereka mencela sebagian kaum muslimin, sebagian kaum mukminin, dikarenakan agama yang dipegang, agama yang betul-betul berpegang teguh padanya kaum mukminin. Naam. Menghina, merendahkan kaum muslimin dikarenakan agama mereka. Maka yang seperti ini la syak merupakan kekufuran. Adapun ketika mencela ahlul iman karena personalnya, karena orang tadi, bukan karena agamanya, bukan bermaksud untuk mencela agama. Bukan dalam maksud mencela agama, mencela seorang, baik itu ahlul ilm ataupun orang yang menampakkan syiar Islam, masalah. Tapi maksudnya bukan dalam rangka mencela agamanya, mencela din, mencela syariat, tapi mencela syakhsiyah, mencela pribadi orang tadi. Seperti masalah disebutkan ketika seorang menampakkan sunnah pada dirinya, ajaran sunnah seperti memelihara jenggot, kemudian pakaiannya tidak isbal di atas mata kaki, kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, misalnya wanita memakai hijab yang syar'i, memakai cadar yang tidak mencolok, tidak menarik perhatian, warnanya menarik, memakai pakaian yang betul-betul menutup aurahnya, tidak menampakkan bentuk tubuhnya, tidak memakai wewangian, dan yang semisalnya dari ketentuan-ketentuan syariat. Terkadang sebagian awamun nas, orang-orang awam, menggunakan hal ini sebagai bahan olok-olokan. Dianggap misalnya orang yang jenggotnya panjang, kambing misalnya. Atau hati-hati teroris dan yang semisalnya. Mengolok jadi bahan olok-olokan. Terkadang orang yang seperti ini ketika mengolok bukan maksudnya ingin mengolok syariat yang dia pertahankan, syariat yang dia amalkan, mengolok-olok syariat memelihara jenggot. Tapi terkadang orang ini tidak tahu kalau itu memang bimbingan dari Rasulullah SAW. Hanya melihat itu penampilan yang mungkin asing di tengah-tengah mereka. Orang biasanya risih dengan jenggot yang tebal, lebat. Biasanya dicukur, biasanya dihilangkan. Tapi orang ini jenggotnya panjang, lebat. Sehingga ketika penampakan ini sangat aneh, dijadikan bahan olok-olokan. Atau misalnya dalam sisi pakaiannya. Dari sisi pakaiannya, misalnya pakaiannya tidak isbal, tidak melebihi mata kaki, kemudian dijadikan bahan olok-olokan. Pun seperti itu ketika seorang wanita yang bercadar, diolok-olok misalnya ninja, teroris, atau yang semisalnya. Terkadang bukan maksudnya mencela, bahwasanya itu adalah syariat Rasul kemudian dicela, bukan. Tapi terkadang mencela karena syakhsiyahnya. Nah, sesuatu yang aneh di masyarakatnya. Sesuatu yang asing. Dia tidak tahu kalau itu memang ternyata ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, memelihara jenggot, pakaian yang syar'i, tidak melebihi mata kaki, ataupun ketika wanita itu berhijab, hijabnya yang sesuai syar'i, tidak mencolok, tidak banyak hiasan, tidak pakai wewangian, bercadar, tidak menampakkan lekuk tubuh atau istilahnya gombrong. Dia tidak tahu kalau yang seperti ini adalah ternyata ini yang disyariatkan. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama terkait mencela ahlul iman. Adapun mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela ayat-ayatnya, mencela syariat atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafirun mutlaq. Maka orang yang terjatuh di dalamnya kafir mutlak tanpa ada rincian. Mengejek Allah Subhanahu wa taala atau mengejek merendahkan Islam dijadikan sebagai bahan guyonan atau mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, sebagian orang mengatakan masallallahu salam ala afiyah, bahwasanya Rasul seorang mohon maaf pedofil waliyadzubillah. Maka yang seperti ini riddah wa kufur. Nah, bahkan sebagian ulama, bagi waliul amr, bagi seorang waliul amr, sebagian pendapat ulama, orang yang melakukan istiza kepada Allah ataupun Rasulnya ataupun al-Islam, mereka ketika ditangkap tidak diterima taubatnya, langsung dieksekusi. Yuqtal wala yustadab. Yuqtal wala yustadab. Nah, berbeda halnya dengan nawaqidul Islam yang lainnya, pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Terkadang seorang yang sampai ke qadhi atau seorang waliul amr memiliki pemikiran kufur, menyimpang atau hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya, dipanggil, ditangkap, kemudian diminta untuk bertobat. Dikurung, diberikan tenggang waktu sampai dia betul-betul mau bertobat dari pemikiran sesatnya. Namun apabila dia masih bersikuku, maka bagi sang qadhi, seorang waliul amr, berhak untuk mengeksekusinya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka dieksekusi. Tapi sebagian ulama berpendapat, karena beratnya yang namanya istihza, beratnya dosa mencela agama, mencela Allah atau mencela Rasul, maka seorang ketika sampai urusannya kepada waliul amr, kepada pemerintah, maka huwa yuqtal wa la yustatab, yubtal wa la yustatab. Nah. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala an Ibni Umar an Muhammad bin Ka'ab wa Yazid bin Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'din fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wa la akdhaba al-sunan wa la ajbana 'inda liqa' ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra' فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوذ ونتحدث حديث رقم نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. Kata al-musannif dan dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Yazid bin Aslam begitu pula Qatadah. Hadisnya satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Bahwasanya ada seorang yang berkata di kejadian perang Tabuk. Dikatakan orang ini adalah salah seorang dari orang-orang munafikin. Berkata di tengah-tengah kelompoknya, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula." Kita tidak pernah melihat semisal penduduk kita ini, semisal masyarakat kita ini yang lebih rakus perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertempur. Dan yang dimaksud orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Auf bin Malik berkata kepada orang tadi, ketika hal tersebut terdengar oleh salah seorang sahabat, Auf bin Malik, maka beliau berkata, "Kadzabta, kamu ini dusta. Walakinnaka munafik, dan kamu ini adalah orang munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Betul-betul saya akan laporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf bin Malik datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan hal tersebut. Namun ternyata Auf bin Malik mendapati Al-Qur'an telah mendahulunya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diberitahu beliau telah mengetahuinya dulu melalui Al-Qur'an, melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi, orang yang mengejek, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tadi datang kepada Rasul seraya minta uzur. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pergi, telah bersiap-siap pergi dan telah menaiki kendaraan untanya. Maka orang tadi berkata, "Wahai Rasulullah, kita ini hanya bercanda. Kita ini hanya berbincang seperti orang yang berbincang-bincang ketika dalam perjalanan." Yani seakan-akan ya mohon dimaklumi. Yang namanya orang kalau perjalanan terkadang bicaranya ngelantur, ngawur, maksudnya seperti itu. Naqtabihi ana at-tariq, yang kita ketika ngobrol ini tadi semata-mata hanya untuk menghilangkan kepenatan ketika melakukan perjalanan, apalagi di zaman dahulu. Dengan kendaraan unta, dengan kendaraan kuda dan yang semisalnya. Berat, tidak seperti zaman sekarang. Perjalanan lebih mudah, naik pesawat, mobil. Kalau zaman dahulu panas-panas ya, naik unta, naik keledai. Penatnya kerasa. Maka kata Ibnu Umar, seakan-akan saya melihat orang ini tadi memegang tali kendali untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memegang tali yang ada pada untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya minta udzur. Wa inal hijara tanakkabu rijlaihi, dan batu telah mengenai kedua kakinya, yakni kesandung batu sampai berdarah. Dalam keadaan dia mengatakan, walaupun kakinya telah tersandung, karena dia telah ketahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada jalan lain, dia harus meminta udzur kepada Rasul, dan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan dirinya. Dia mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kita ini hanya bercanda, main-main saja, tidak sungguh-sungguh ketika mencela. Bukan maksudnya ingin betul-betul menghina, merendahkan Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap membacakan kepada dirinya firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat atau dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan ayat-ayatnya ataupun dengan rasulnya kalian itu mengejek, mengolok-olok, menjadikan Rasul, Allah ataupun ayat-ayatnya sebagai bahan gurauan, candaan. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta udzur. Sungguh telah kalian kafir setelah beriman. Mayaltafitu ilaihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan, tidak menoleh kepada dirinya. Yakni di antara sikap hajir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini tidak diperhatikan. Orang ini tidak digubris oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mayazidu alaihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara lebih daripada itu. Hanya membaca ayat saja. Ketika dia menyampaikan udzur, Rasul membacakan ayat. Orang tadi menyampaikan udzur lagi, Rasul hanya membacakan ayat dan tidak mendengarkan alasannya. Nah, maka hadis ini menjelaskan sebab nuzul hadil ayat. Hadis ini menjelaskan tentang sebab turunnya ayat di dalam surat Taubah, di mana ternyata ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafikin yang tidak mengikuti perang Tabuk dan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Dan dari hadis ini bisa kita petik faedah bahwasanya seorang yang memiliki kecondongan kepada satu penyimpangan, satu kekufuran, dan dia tidak mengingkarinya, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Hal ini bisa diambil dari ucapan orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam majelis itu cuma satu orang. Cuma satu orang. Namun yang lainnya tidak mengingkari. Yang mengingkarinya tidak ada. Mereka diam semua. Mereka setuju. Mereka pun larut di dalam obrolan tadi. Tidak ada yang mengingkari kecuali salah seorang sahabat yang mengetahui hal tersebut dan melaporkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan bahwasanya seorang yang memiliki kecondongan kepada satu penyimpangan, satu kekufuran, atau satu kesyirikan, satu kemaksiatan, ketika dia tidak mengingkarinya, dia berada di situ dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Karena yang wajib bagi seorang muslim ketika melihat kemungkaran, dirubah sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, dia rubah dengan tindakannya. Apabila dia bukan orang yang punya wewenang, bukan pihak yang berwenang, dia tidak memiliki kekuasaan, maka dia ingkari dengan lisannya dengan nasihat. Dan apabila dia tidak mampu, maka diingkari dengan kalbunya. Dan tandanya, kata Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, seorang mengingkari kemungkaran dengan kalbunya adalah dengan mughayaratu makanil mungkar. Meninggalkan tempat kemungkaran tadi. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkara fal yughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib bagi dirinya, hendaknya dia merubah dengan tangannya, yakni dengan tindakan. Dan ini berlaku, kata para ulama, bagi ahli sultah, orang-orang yang punya kekuasaan seperti waliul amr, atau semisal seorang suami yang punya wewenang kepada keluarganya, seorang ayah kepada anaknya. Maka waliul amr atau misal ayah ini adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan kepada rakyat, masyarakat, ataupun ketika dia seorang ayah kepada keluarganya. Karena dia adalah sebagai kepala keluarga. Ketika melihat kemungkaran di keluarganya, pada istrinya atau pada anaknya, maka dia berhak untuk melakukan tindakan. Dia berhak melakukan tindakan yang tegas. Nah, fa'ilam yastati, dan apabila dia tidak mampu dengan tangannya, dengan tindakan, karena bukan orang yang berwenang, dia bukan seorang waliul amr, atau dia masyarakat biasa, rakyat sipil, fabilisani, maka dia mengingkari kemungkaran tadi dengan lisannya, yakni dengan nasihat, memberikan masukan kepada orang yang melakukan kemungkaran, bertakwalah kepada Allah, ini haram, ini tidak boleh, ada dalilnya, dengan hikmah, atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Misalnya ada orang mabok-mabokan, tapi dia masyarakat biasa, dilaporkan kepada Pak RT misalnya, yang dia punya wewenang untuk menindak remaja-remaja yang misalnya mabok-mabokan atau judi misalnya. Bisa ditegur, bisa diberhentikan. Maka ini ingkarul mungkar bilisan. Fa'illam yastati, namun apabila dia tidak mampu, fabiqalbi, maka dengan kalbunya. Dan tandanya ketika seorang mengingkari dengan kalbu adalah meninggalkan tempat kemungkaran tadi. Dia tidak punya kekuasaan, wewenang, dia juga tidak bisa menyampaikan, tidak ada tempat untuk menyampaikan. Maka yang terakhir, dia wajib untuk mengingkari dengan kalbunya, yaitu tidak ikut di tempat kemungkaran tadi. Apabila dia masih mengikuti, masuk di dalam tempat kemungkaran tadi, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukan kemungkaran. Apalagi di dalam hadis ini, menguatkan hal tersebut. Satu orang yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya dihukumi sama. Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka kafir semua. La ta'tadziru qad kafartum. Kalian semua jangan cari-cari udur lagi. Qad kafartum. Sungguh kalian telah kafir. Allah sebutkan yang dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalian. Padahal yang ngomong atau yang berbicara cuma satu. Salah seorang saja. Dan yang meminta udur cuma satu orang saja. Yang mendatangi Rasul satu orang. Tapi yang lainnya tetap dihukumi sama. Menunjukkan bahwasanya seorang yang berada di sebuah tempat kemungkaran atau melihat kemungkaran, dia tidak mengingkarinya, bahkan condong kepada hal tersebut, membiarkannya, seakan-akan dia sepakat, dia selaras dengan perilaku kemungkaran tadi, walaupun dia tidak mengikutinya, walaupun dia tidak melakukannya, maka hukumnya sama. Maka hukumnya sama. Maka ketika kita melihat segerombolan orang misalnya minum-minum. Tapi kita ikut gabung di situ walaupun kita tidak minum-minum. Kita tidak mengingkari, kita tidak menasihati, dibiarkan saja. dibiarkan saja. Padahal ini lagi minum-minum, lagi main judi, tidak ada pengingkaran. Maka kita pun mendapatkan dosa. Kita pun walaupun tidak ikut minum-minum tetap mendapatkan dosa karena tidak mengingkari kemungkaran tadi. Baik itu dengan tindakan, kalau dia mampu, ataupun dengan lisan, dengan nasihat, atau minimalnya dia tidak ikut-ikutan, dia pergi. Namun dia justru masuk, dia bergabung, dia ikut duduk-duduk. Walaupun dia sendiri tidak ikut-ikutan, tidak ikut minum, tapi dia membiarkannya. Menganggap hal itu ya biasalah. Masing-masing saja. Sebagian orang seperti ini. Nah, kalau kita melihat terutama dari kalangan remaja, ketika punya teman-teman buruk, teman-teman buruknya terkadang mengajak ke tempat-tempat yang mungkar, diskotik misalnya. Yang asalnya orang ini anggaplah seorang wanita muslimah yang walaupun muslimah awam ikut duduk di situ ya dengan musiknya, dengan khomernya, dengan pertunjukan yang haram dan yang semisalnya. Walaupun mungkin dia tidak ikut-ikutan minum, tapi dia ikut di situ, duduk di situ, ikut, mohon maaf bahasanya, nongkrong, ikut nongkrong. Maka hukumnya sama. Dengan orang-orang yang mabok di situ, orang yang menikmati suasana diskotik di situ, hukumnya sama. Nah, walaupun dia tidak ikut-ikutan, karena dia tidak mengingkari kemungkaran yang ada di situ. Dia tidak berpisah. Baik. Maka ini diantara faedah yang bisa dipetik dari al-hadis. Begitu pula yang bisa dipetik dari hadis ini, ketegasan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang melakukan istihza kepada agama, kepada Rasul dan para sahabatnya. Di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang yang melakukan istihza mencela Rasul dan para sahabatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan sikap tegasnya. Beliau tidak memperhatikan, beliau tidak menggubris, tidak mengajak bicara, dan beliau hanya sebatas membacakan ayat kepada mereka. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Walaupun mereka berbicara sampai orangnya di dalam hadis ini kesandung batu, berdarah-darah, jatuh. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak menggubris. Padahal Rasulullah SAW kita mengetahui beliau orangnya rahmah. Beliau orangnya penyayang. Orangnya penuh kasih. Tapi ketika ada orang yang menginjak-injak agama, menginjak-injak syariat dan menjadikan bahan olokan, beliau menampakkan sikap ketegasan beliau. Pembelaan beliau kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga yang bisa dipetik dari ayat ini, sabbu ahlil iman li ajli dinihim riddatun wa kufur. Mencela ahlul iman dikarenakan agama mereka juga sama hukumnya. Merupakan riddah dan kekufuran. Di mana di dalam hadis ini disebutkan orang munafik ini tadi selain dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga mencela para sahabat ahlul iman. Maka mencela ahlul iman dikarenakan agama yang terdapat pada diri mereka. Merendahkan kaum muslimin, kaum mukminin, mengejek mereka dikarenakan agamanya, bukan karena personal atau syakhsiyahnya, bukan karena pribadi, bukan, tapi mengejek kaum muslimin dikarenakan agama yang dipegang oleh kaum muslimin, maka hukumnya sama seperti mencela Allah, ayat-ayatnya ataupun mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumnya sama, merupakan riddah wa kufur. Wallahu taala a'lam bishawab. Dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'an awil rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Nawaqidul Islam, masalah al-istihza, mengolok-olok agama, mengejek ataupun menjadikan syariat Islam atau Allah atau Rasulnya, menjadikannya sebagai bahan guyonan, ini termasuk pembatal keislaman yang kata beliau aktsaru wuqu'an wa syadduhu khataran, paling sering terjadi, paling sering terjadi dan paling berbahaya. Kenapa? Karena dianggapnya biasa. Kalau kita melihat terutama dari kalangan remaja-remaja yang tidak tersentuh dengan ilmu agama, tidak terdidik dengan adab islami, mereka, banyak dari kalangan mereka yang terkadang itu bermudah-mudahan dalam bergurau sampai membawa agama, sampai membawa syariat Islam yang dijadikan sebagai bahayan guyonan mereka. Makanya seperti ini bagi orang tua wajib untuk mendidiknya, wajib untuk memberitahu dan memberikan sikap tegas kepada orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menghina agama. Nah, kita melihat anak-anak muda yang memang mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, di sosial media mereka mudah-mudahan untuk mencela agama. Saling mengejek agama, saling mengejek syariat. Nah, hal ini dikarenakan mereka jahil terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terlalu dididik, terlalu dikejar, barakallahu fikum, pendidikan mereka dari sisi akademik, dididik bagaimana caranya mereka kaya, mereka sukses, mereka menjadi tajir, tapi sama sekali orang tua mereka tidak melihat dan tidak memperhatikan bagaimana perkembangan dan pendidikan agama anak tersebut. Hanya memberikan sebatasnya saja, atau bahkan sama sekali tidak memperhatikan. Sama sekali tidak memperhatikan. Entah anaknya menjadi anak yang rusak, bobrok akhlaknya, tidak memperhatikan sholat, ataupun jauh dari agama Allah, jahil. Ini tidak diperhatikan terkadang orang tua. Bagaimana sholatnya? Ya terserah, mau sholat pandai itu terserah anaknya. Ataupun ketika anaknya, waliyadzubillah, terjatuh di dalam pergaulan bebas, seks bebas, orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik. Membiarkannya begitu saja. Taqlidanil ghorb. Karena terpengaruh atau ikut-ikutan dengan gaya hidup barat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Adapun bab berikutnya, insyaAllah kita akan bahas di pertemuan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad.